Makin hari makin sulit membedakan siapa sebenarnya Anda, pemuka agama atau pemain politik. Sebuah pertanyaan yang makin hari makin menggelitik, lebih-lebih ketika negeri kita diwarnai oleh multi partai yang tak bertepi. Siapa saja bisa mendirikannya atas nama nubuat pimpinan Tuhan. Maka cendekiawan di dalam bidang agama, para agamawan lari berbondong-bondong untuk membangun partai, meninggalkan basis sejati mereka. Pembenaran tak kurang disampaikan. Semakin diperjelas, justru tampak semakin rancu adanya. Itulah realita dalam kehidupan. Rupa-rupanya semakin sulit orang bangga atas panggilannya, semakin sulit orang setia pada panggilan yang semula. Aji mumpung menjadi semangat yang merusak dan menodai integritas diri. Manusia tak lagi memandang integritas sebagai yang mahal. Itu digadaikan dengan harga yang murah. Hari ini pemimpin agama, besok sudah jadi pemimpin politik. Hari ini berkata kebenaran, besok sudah penuh dengan kepalsuan. Kata-kata tak lagi bisa dipertanggungjawabkan. Semua hanya bunyi yang makin hari kehilangan makna yang sejati. Betapa mengerikannya, tapi itulah kenyataan. Karena orang tak pernah bangga dengan pilihan di dalam hidup yang sesuai dengan panggilan hidupnya itu sendiri. Banggalah jika Anda menjadi pembela ajasi. Tak perlu tergelincir, apalagi menjual diri, memasuki arena yang tak mesti. Banggalah jikalau Anda pemimpin agama, bertarung dan lakukan apa yang seharusnya sesuai dengan panggilan hati nurani. Jangan pernah melacur diri lalu menyebrang menjadi milik partai. Anda mempersempit diri. Banggalah jika Anda seorang pengamat. Jangan sampai ternoda lalu Anda menjadi pemain yang berbeda dengan apa yang Anda katakan selama Anda menjadi pengamat. Sah-sah saja Anda pindah, apalagi godaan uang cukup besar di sana. Sah-sah saja Anda beralih, karena bagaimanapun popularitas dan kekuasaan memang selalu menyenangkan. Hanya saja tak kabisa Anda untuk bangga atas diri. Itu dia integritas. Semoga Anda masih punya. Bersama saya, Bigman Sirait.